Biasanya kalau baterainya habis pakai baterai. Ini baterainya habis kan. Cek. Biasanya lah. Cek. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kedengaran? Tes. Kedengaran? Nah. Yes. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Masih membahas itu apa? Mansubatul asma. Itu kelompok isim-isim yang harus dibaca mansub ya. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas tentang macam-macam mansubatul asma, yaitu macam-macam isim yang mansub ya. Di antaranya adalah maf'ul bih atau apa? Objek ya. Namanya maf'ul bih atau objek harus apa? Dibaca mansub. Kemudian berkaitan dengan maf'ul bih ya, juga dijelaskan di sini mengenai fi'il ya. Fi'il ada yang lazim, yaitu yang tidak butuh objek. Kemudian ada juga fi'il apa namanya? Muta'addi, yaitu fi'il yang butuh objek. Fi'il yang muta'addi dibagi dua, ada yang butuh satu objek, ada yang berapa? Dua objek. Nah, kemudian yang butuh dua objek dibagi dua, ada yang aslinya atau asalnya adalah mubtada khobar, dan ada yang asalnya bukan mubtada dan khobar. Kemudian dijelaskan juga tentang cara-cara untuk memutaadikan fi'il apa? Lazim ya. Cara untuk memutaadikan fi'il yang apa? Lazim, fi'il yang tidak butuh objek, bagaimana supaya butuh objeknya dengan tiga cara. Yang pertama yaitu dengan apa? Hamzah, yaitu dengan rumus af'ala, seperti kharaja menjadi akhraja ya, dakhala menjadi adkhala ya, dan seterusnya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan bitat'ain fil ain, dengan mendobelkan ain fi'il, yaitu dengan rumus atau wazan fa'ala. Rumusnya apa? Fa'ala. Seperti do'ufa menjadi do'afa, hasuna menjadi hasana. Dan cara yang ketiga adalah dengan menggunakan apa? Huruf jed yang menambahkan bi. Seperti dhahabtu bi zaidin, jitu bi hasanin. Ini adalah memutaadikan fi'il yang apa? Lazim. Kemudian diantara isim yang harus dibaca mansub adalah maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli itu keterangan apa? Sebab. Keterangan sebab menjelaskan sebab terjadinya apa? Perbuatan. Disebut maf'ul li ajli. Dan maf'ul li ajli menggunakan yaitu masdar. Masdar adalah kata benda dari kata kerja. dan mahfuli ajli berkaitan dengan perbuatan apa? Hati. Perbuatan-perbuatan hati. Kemudian yang ketiga, di antara isim yang harus dibaca mansub adalah maf'ul fi, yaitu keterangan. Ada yang disebut keterangan waktu, dzaraf zaman, ada keterangan tempat, yaitu dzaraf makan. Kemudian juga sudah dijelaskan dzaraf ada dua macam. Ada yang disebut dengan dzaraf mutasharif, yaitu yang bisa digunakan sebagai apa? Dzaraf dalam suatu keadaan, ya. Dan juga bukan dzaraf dalam keadaan yang lain. Disebut apa? Dzaraf mutasharif. Adapun yang ghairu mutasharif itu adalah hanya digunakan sebagai apa? Dzaraf saja. Hanya dibagi sebagai apa? Dzaraf. Tidak digunakan untuk selain dzaraf. Dan dia bisa dijarkan, ya, bisa majrur dengan didahului apa? Min. Kemudian yang keempat yang juga sudah kita bahas, ya, di antara isim yang harus dibaca mansub itu adalah maf'ul mutlak. Itu apa? Maf'ul mutlak, yaitu isim yang disebutkan untuk mempertegas. Untuk apa? Mempertegas fi'il atau menjelaskan bilangan atau menjelaskan apa? Jenis, ya, atau sifatnya. Seperti misalnya dorobtu dorban, saya mukul benar-benar memukul. Maka kata dorban di situ adalah maf'ul mutlak. Ada juga yang fungsinya adalah menjelaskan bilangan, seperti dorobtu dorbatan, artinya apa? Saya memukul sekali pukulan. Ada juga yang fungsinya menjelaskan jenis atau macamnya, seperti dorobtu dorban syadidan, saya memukul dengan apa? Pukulan yang keras. Ini adalah tentang apa? Maf'ul mutlak, ya. Berkaitan dengan maf'ul mutlak ini juga dijelaskan tentang masdar itu ada dua macam, ya. Ada yang disebut masdar lafzi dan ada yang disebut masdar apa? Maknawi. Masdar lafzi berarti masdarnya adalah selafat, ya, satu lafat dengan fi'ilnya. Adapun masdar maknawi itu masdarnya adalah satu makna dengan apa? Fi'ilnya. Maknanya sama tetapi lafadznya apa? Maknanya sama tapi lafadznya berbeda. Itu namanya masdar apa? Maknawi. Ya. Kemudian yang kelima juga sudah kita bahas tentang maf'ul ma'ah. Itu apa? Maf'ul ma'ah yang terletak sesudah huruf wawu yang disebut wawu apa? Ma'iyah. Dan sesudah wawu ma'iyah ini harus dibaca apa? Mansub. Harus dibaca apa? Mansub. Sebagai maf'ul ma'ah, ya, dia menunjukkan apa? Kesertaan. Menunjukkan apa? Kesertaan. Contohnya di sini saro aliyun wan nahro, berjalan Ali menelusuri sungai. Wan nahro, nah, perhatikan di sini ada wa di sini disebut wawu ma'iyah, ya, wawu ma'ah atau wawu ma'iyah. Sesudahnya dibaca apa? Mansub sebagai maf'ul ma'ah, ya, wan nahro. Sirtu wal jabala, saya berjalan menelusuri apa? Gunung. Maka al jabala di situ sebagai apa? Maf'ul ma'ah. Maf'ul apa? Ma'ah. Urma'ah itu apa? Menjelaskan kesertaan. Kemudian yang keenam, ya, yang juga sudah kita bahas adalah tentang apa? Hal. Tentang apa? Hal. Hal adalah isim yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan siapa? Pelaku. Ya, keadaan apa? Pelaku atau siapa? Objek ketika terjadinya apa? Perbuatan. Ya. Ketika apa? Terjadinya perbuatan. Dan juga sudah dijelaskan bahwasannya hal itu syaratnya harus apa? Nakirah. Hal harus apa? Nakirah. Dan yang diterangkan yaitu sahibul hal harus apa? Ma'rifat. Contohnya di buku dijelaskan ja'a Muhammadun raqiban. Artinya apa? Telah datang Muhammad sambil apa? Berkendaraan. Ja'a Muhammadun raqiban. Mana yang dimaksud hal? Kata apa? Raqiban. Hal harus apa? Dibaca mansub. Nah, Muhammad itu yang disebut dengan sahibul hal, yaitu yang diterangkan keadaannya. Tadi sudah disampaikan hal itu harus nakirah dan sahibul hal harus ma'rifat. Ya, sudah ya. Kemudian hal dibagi menjadi dua, ada yang mufradah dan murakkabah. Apa bedanya? Kalau hal yang mufradah itu halnya berupa apa? Kata, berupa satu kata. Bukan berupa kalimat. Adapun hal yang murakkabah berupa apa? Berupa jumlah atau berupa kalimat. Ya. Habis itu ya. Baik. Kita lanjutkan berikutnya al-qaidatu. Kaidah halaman 62. 61. Al-qaidatu kaidah. Kullu jumlatin waqa'at ba'da nakirati fahiya sifatun. Setiap jumlah, jumlah apa? Kalimat. Setiap kalimat waqa'at yang terletak ba'da nakirati setelah apa? Isim nakirah fahiya, maka dia adalah apa? Sifat. Kalau ada kalimat terletak sesudah apa? Isim nakirah, dia sebagai apa? Sifat. Sifat itu termasuk apa? Tawabi, itu pengikut. Contohnya awwaladin sholihin yad'u lahu. Tentang apa ini? Idza mata ibnu adam in qata'a amalu. Yang jika anak Adam itu mati maka terputus apa? Amalnya, kecuali berapa? 3. Ya. Apa? Sadaqatin jariyah, yaitu sadaqah apa? Jariyah. Kemudian apa? Ilmu yang bermanfaat. Kemudian awwaladin sholihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Perhatikan di sini kata atau kalimat yad'u lahu. Yad'u isim atau fi'il? Yad'u adalah fi'il. Fi'il. Fi'il apa? Mudhari. Aktif atau pasif? Yad'u fi'il mudhari apa? Aktif. Sahih akhir atau mutalahir? ya, mu'tal terakhirnya huruf wawu ya. Kalau dia aktif berarti pasti punya apa? Pelaku atau fa'il. Mana pelakunya? Ya? Pelakunya mana? Mana pelakunya? Waladin. Pelaku itu majrur. Pelaku harus apa? Marfu. Ya, pelaku itu sebelum atau sesudah fi'il? Sesudah fi'il. Berarti pelakunya mana? Tersembunyi. Boleh enggak pelakunya tersembunyi? Boleh. Berupa apa? Dhamir, kata ganti yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Anta antum. Hah? Anta antum. Wah. Dia huwa ya, yad'u yad'uwani yad'una ayatan yad'u berarti siapa? Dia laki-laki ya, dianya kembali ke siapa? Waladin. Nah, gitu. Jadi intinya ini berupa jumlah fi'liyah ya toh, terletak sesudah apa ini? Isim nakirah. Mana isim nakirahnya? Waladin ya, waladin solehin. Waladin nakiroh tidak? Waladin nakiroh. Kan tidak ada alif lam loh. Berarti nakiroh. Berarti disebutkan kaidahnya, kalau ada kalimat sesudah apa? Isim nakiroh, maka dia adalah apa? Apa? Sifat. Berarti bagaimana sifat anaknya itu? Mendoakan orang tuanya. Jadi kalimat ini yad'u lahu, dia berkedudukan sebagai apa? Sifat. Sifat dari siapa? Waladin ya. Sifat dari mana? Waladin. Atau yang sering kita baca dalam Al-Quran misalnya apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Apa artinya? Surga-surga yang mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai. Tajri min tahtihal anhar, itu sifat dari mana? Jannatin. Jannatin ma'rifat nakiro. Jannatin nakiro, kan enggak ada alif lam. Kalau ada kalimat sesudah isim nakiro, dia apa tadi? Sifat. Surga-surga, bagaimana sifat surganya? Yang mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai. Jadi kalimat juga bisa menjadi apa? Sifat. Ya, kalimat juga bisa menjadi sifat. Kemudian poin yang kedua, ini berkaitan dengan bab ini. Kullu jumlatin, setiap kalimat waqa'at yang terletak ba'dal ma'rifah, setelah apa? Isim ma'rifat ya. Setiap kalimat yang terletak sesudah isim apa? Ma'rifat. Fahiya halun, maka dia sebagai apa? Hal. Hal itu apa? Keadaan tadi. Jadi beda atau sama dengan yang nomor satu? Beda. Kalau yang nomor satu bagaimana? Setiap kalimat terletak sesudah isim apa tadi? Nakiroh. Dia sebagai apa? Sifat. Nah, kalau nomor dua ini, setiap kalimat yang terletak sesudah isim ma'rifat, sebagai apa? Hal. Beda atau sama? Beda. Contoh, ja'al waladu yabki, artinya apa? Telah datang anak itu. Bagaimana artinya? Sambil menangis. Telah datang anak itu sambil apa? Menangis. Jadi anaknya bagaimana ketika dia datang? Sambil menangis. Ketika sebelum datang bagaimana dia menangis tidak? Tidak tahu. Enggak tahu kan, enggak ada keterangannya. Intinya ketika dia datang bagaimana? Menangis ketika datang ya. Enggak tahu, mungkin di rumah dia enggak nangis. Nah, intinya perhatikan di sini ya, bagi isim atau fi'il? Fi'il. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Pelakunya siapa? Al-walad. Gitu. Al-walad sebagai pelaku. Berarti pelaku itu sebelum fi'il gitu. Pelaku sama fi'il itu duluan mana? Fi'il dulu baru fa'il atau fa'il baru fi'il? Fi'il dulu. Berarti fa'ilnya mana? Tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Ya. Yang tersembunyi adalah huwa, dia loh, huwa. Ya, dia menangis, ya. Dianya mana? Tersembunyi. Ya. Berarti intinya ini kalimat bukan? Jumlah bukan? Jumlah. Jumlah apa? Fi'liyah. Kan ada fi'il, ada apa? Ada fi'il, ada fa'il. Tadi fa'ilnya tersembunyi kan? Nah, gitu. Berarti kalimat ini, jumlah ini sebagai sifat atau hal? Sebagai apa? Hal atau sifat? Hal. Sifat atau hal? Hal. Hal apa sifat? Hal. Hal. Kenapa? Setelah isim ma'rifat. Nah, karena setelah isim apa? Ma'rifat. Mana? Al-walad. Al-walad. Jadi kalau misalnya sekarang diganti, ya bukan bukan al-walad, tapi apa? Waladun. Ja'a waladun yabki. Apakah dia masih sebagai hal kalau seperti itu? Ya. Ja'a waladun, enggak pakai alif lam. Ja'a waladun yabki. Yabkinya sebagai apa ini? Sifat dari waladun. Sama atau beda? Beda ya. Jadi untuk hal itu yang diterangkan pasti ma'rifat, ya. Pasti apa? Ma'rifat. Paham ya? Faedahnya apa ini, faedahnya? Faedahnya adalah kalau hal itu sesuatu yang sifatnya apa kemarin? Sementara. Kalau sifat sesuatu yang sifatnya apa? Tetap atau terus menerus. Jadi kalau diartikan tadi apa? Ja'a waladun yabki. Apa artinya? Apa artinya? Kalau enggak pakai alif lam, nakira toh? Ja'a waladun yabki. Artinya apa? Telah datang seorang anak yang yang suka menangis. Nah, gitu. Anaknya bagaimana? Suka menangis. Karena kalimat sesudah isim nakirah itu adalah si sifat dari yang disifati. Waladun yabki, oh berarti anak itu apa? Suka menangis. Beda enggak dengan ini? Ja'al waladu yabki. Beda. Kalau ini artinya apa? Telah datang anak itu dalam keadaan dia apa? Menangis. Dia suka menangis tidak? Ya enggak tahu. Ketika dia datang dia apa? Menangis. Ya. Paham ya? Ini untuk membedakan sesuatu yang sifatnya apa? Tetap ya, atau melekat, dengan sesuatu yang sifatnya cuma apa? Sementara. Yang sementara sifat atau hal? Hal ya. Ini berfaedah nanti kalau antum belajar hadis ya. Hal tadi menunjukkan apa? Sementara kan? Hal itu kan cuma keadaan ketika terjadinya apa? Perbuatan. Itu namanya apa? Hal. Nah, sebagian orang yang tidak paham hadis itu memahami hadis tidak sebagaimana apa? Mestinya. Misalnya ada hadis ya, Rasulullah bersabda, la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min. Apa artinya? Tidaklah berzina seorang pezina, la yazni azani. Azani ma'rifatun nakirah. Az-zani, pakai alif lam. Ma'rifat. Tidaklah seorang pezina dia berzina wa huwa mukmin. Wawunya di sini namanya wawu hal. Wawu apa? Hal. Menunjukkan keadaan. Tidaklah berzina seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan apa? Beriman. Apa yang dipahami orang yang tidak paham bahasa Arab? Oh, berarti di sini menunjukkan kalau orang berzina itu keluar dari Islam, ya kan? Karena Rasulullah mengatakan, tidaklah berzina seorang yang berzina dalam keadaan apa? Beriman, ya. Dia pahami apa? Oh, berarti kalau orang berzina kafir. Wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri mencuri dalam keadaan apa? Beriman. Oh, berarti pencuri hukumnya apa? Kafir. Ini akidahnya siapa? Khawarij. Orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Wah, dia tidak paham, ya. Namanya kalau ada kalimat setelah isim apa tadi? Ma'rifat. Itu adalah hal. Apa tadi? Hal. Az-zani atau as-sarik itu ma'rifat akhirnya. Ma'rifat kan ada alif lam. Kemudian ada jumlah wa huwa mu'min. Kalimatnya ini sebagai apa? Hal. Oh, berarti ketika dia berzina, istilahnya apa? Disebutkan dalam riwayat imannya itu di apa? Istilahnya diangkat. Yang dimaksud dia itu tidak sempurna apa? Imannya. Itu penafsiran para ulama ahlus sunnah. Maka para ulama tidak mengeluarkan, ya, pezina apa? Peminum khamr, pencuri dari lingkaran apa? Islam. Ya, mereka muslim, tapi apa? Berbuat dosa besar. Tidak kafir. Berbeda dengan akidahnya orang apa? Khawarij. Kenapa kok mereka seperti itu? Ya tadi karena tidak paham bahasa Arab. Makanya dibantah para ulama. Tidak seperti itu. Kalau ada kalimat sesudah isim ma'rifat, apa tadi? Hal. Dia bukan sifat. Kalau sifat, iya. Sifat dia kafir hukumnya. Tapi itu bukan sifat, tapi apa? Hal. Yang dikatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Tidak maksudnya ketika dia berzina imannya lah tidak sempurna, gitu maksudnya. Dia adalah apa? Muslim dengan imannya dan dia adalah fasik dengan dosa besarnya. Makanya penting belajar bahasa Arab, ya. Sebab orang yang apa namanya sesat-sesat itu, ya pasti mereka bawakan ayat atau bahkan juga hadis, ya, untuk apa? Membela atau membenarkan pendapatnya, padahal pemahamannya apa? Salah. Makanya para ulama membedakan ada yang namanya dalil, ada namanya apa? Istidlal. Dalil itu apa? Dasar hukum seperti ayat atau hadis, ya, Al-Quran atau apa? Sunnah. Itu namanya dalil. Ada namanya istidlal. Istidlal itu apa? Cara menyimpulkan dari dalil. Orang itu banyak salah bukan di dalilnya, tapi apa? Istidlal. Pengambilan apa? Dalil. Sama seperti orang mengatakan, oh, orang Islam itu belum tentu selamat. Contoh dalilnya apa? Khawailul lil musallin. Nah, itu orang sholat saja celaka. Padahal kan maksudnya bukan itu. Nah, itu dalilnya benar, tapi cara berdalilnya apa? Salah. Ya kan? Itu banyak orang itu menyimpang karena tidak paham istidlal, cara mengambil kesimpulan dari apa? Dalil. Butuh apa untuk istidlal itu? Butuh paham bahasanya, bahasa Al-Quran dan Sunnah, bahasa apa? Bahasa Arab. Dan juga butuh ilmu yang lain seperti ilmu usul fikih dan seterusnya. Jadi tidak sembarangan, ya. Makanya aneh sekali kalau orang zaman sekarang ini ada yang mengaku nabi, ya kan? Ada tadi berita apa tadi katanya, saya mendapat wahyu seperti Muhammad mendapat wahyu, katanya. Wih, orang ini belajar dari mana? Katanya bertapa 40 hari di mana? Wah, ini udah kebangetan, ya. Pakai petis lagi. Ya. Siapa itu? Ahmad Musaddiq itu. Katanya dulu sudah tobat kok masih gitu. Itulah. Makanya ikhlas kalian penting, ya, belajar bahasa Arab itu. Dan kebanyakan kalau kita lihat orang yang menyimpang itu, ya, kebanyakannya. Bukan berarti kalau orang bahasa belajar bahasa Arab atau paham itu pasti selamat, tidak. Cuma di antara sebab orang menyimpang itu apa? Tidak paham bahasa Arab. Kita lanjutkan ketentuan-ketentuan hal. Nomor satu, Pada umumnya hal dibentuk dari apa? Isim fa'il atau apa? Isim maf'ul. Yang namanya isim fa'il itu apa? Bentuk pelaku. Bentuk apa? Pelaku. Seperti misalnya kita katakan ya, dalam bahasa Arab menulis. Apa menulis? Kataba. Kalau kita ingin mengatakan penulis, penulis apa bahasa Arabnya? Katibun. Apa namanya? Katibun. Nah itu disebut isim fa'il. Namanya apa? Isim fa'il. Contoh lagi, membunuh, bahasa Arabnya apa? Qatala. Kalau pembunuh, qatilun. Paham ya? Kalau apa lagi? Membuka, fataha. Ya. Orang yang membuka, fatihun. Nah itu namanya isim fa'il. Kalau isim maf'ul itu menunjukkan apa? Bentuk objek. Misalnya tadi kataba, menulis. Kalau yang ditulis maktubun. Orang yang dibunuh maktulun. Nah itu namanya isim apa? Maf'ul. Nanti ada pelajarannya di pelajaran apa? Sorof ya. Kita lihat aja contohnya tadi ya. Misalnya lihat contohnya di depan. Ja'a Muhammadun rakiban. Telah datang Muhammad sambil apa? Berkendaraan. Mana halnya? Rakiban. Nah, rakiban itu adalah disebut isim fa'il. Berasal dari kata apa? Rakiba. Rakiba artinya berkendara. Rakibun orang yang berkendara. Contoh lagi. Shalla Aliun jalisan. Sholat Ali sambil apa? Duduk. Mana halnya? Jalisan. Berasal dari kata apa? Jalasa. Ya. Jalisun berarti orang yang duduk. Paham ya? Itu namanya isim fa'il. Ketentuan nomor 2. Hal biasanya diterjemahkan apa? Sambil atau dalam keadaan. Tadi sudah seperti contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga, hal terdiri dari apa? Maksudnya berupa gitu ya. Berupa isim nakiro. Kemudian apa? Sedangkan sahibul hal yaitu yang diterangkan keadaannya harus berupa apa? Isim ma'rifat. Kemudian yang keempat, jika keduanya nakiroh atau ma'rifat, maka keduanya menjadi apa? Sifat. Kita lihat contoh. La tashrab ma'an haron. Artinya apa? Jangan minum air yang panas. Perhatikan kata ma'an haron. Air yang apa? Panas. Dua-duanya nakiroh atau ma'rifat? Nakiroh. Sama nakiroh. Sama-sama apa? Nakiroh. Berarti ada hal tidak di sini? Tidak ada. Terus kok dibaca haron? Mansub. Kenapa? Sebagai si sifat dari siapa? Ma'an. Ya, air yang panas. Contoh lagi, la tashrab al-ma'al harro. Jangan kamu minum air yang panas itu. Air yang panas itu. Di sini apa? Dua-duanya ada apanya? Alif lam al-ma'al harro. Air yang panas itu. Berarti ini ada enggak hal? Tidak ada. Terus apa yang ada? Sifat ya, air yang panas. Paham ya? Kalau misalnya kita ingin mengatakan apa? Jangan kamu minum air itu dalam keadaan panas. Gimana? Jangan kamu minum, kan dari kata ini sama kan, tinggal dirubah dikit. Jangan kamu minum air itu dalam keadaan apa? Panas. Hah? Gimana? La tashrab ma atau ma'an atau al-ma? Al-ma. Al-ma, karena sahibul hal harus ma'rifat. La tasrab al-ma'a al-harra atau haron? Haron, ya. La tasrab al-ma'a haron. Itu artinya apa? Jangan minum air itu dalam keadaan panas. Jadi kalau sudah dingin boleh enggak diminum? Ya terserah, ya, boleh. Tapi kalau masih panas jangan. Kenapa? Ya panas. Nanti enggak ke apa? Kepanasan. Paham ya? Kemudian yang kelima, hal harus selalu mengikuti apa? Sahibul hal dalam apa? Mudzakkar atau muannas, kemudian mufrad, musanna atau jamak. Seperti contoh di halaman sebelumnya. Perhatikan contoh hal yang mufradah. Hal yang apa? Mufradah. Ada toh halaman 62. Kalau di yang lama halaman 61. Perhatikan contohnya ya. Shallal waladu apa di situ? Jalisan. Halnya mana? Jalisan. Mufrad atau musana? Jalisan. Musana atau jamak? Jamak atau mufrad? Mufrad atau musana? Jalisan. Mufrad, karena yang diterangkan juga mufrad. Al-walad mufrad. Shallal waladani jalisaini. Halnya mana? Jalisaini. Mufrad atau musana? Ya? Mufrad atau musana? Musana. Mengapa? Karena yang diterangkan keadaannya juga musana. Kan gitu toh? Gitu toh peraturannya tadi? Demikian juga dari sisi jenis. Shallal waladu jalisan. Jalisan mudzakkar muannas. Shallal waladu jalisan. Jalisan mudzakkar. Kalau muannas apa? Jalisatan. Ini kan jalisan, berarti dia mudzakkar, karena yang diterangkan juga mudzakkar. Sekarang kalau misalnya kita ganti, bukan al waladu tapi al bintu, gimana? Hah? Shallal bintu itu? Hah? Sholat, ya, pakai tak lah. Sholatil bintu jalisatan, ya, pakai tak mar, butuh ya. Sholatil bintu jalisatan. Kalau dua anak perempuan, sholatil bintani jalisataini, ya. Gitu. Kalau anak perempuannya banyak. Sholatil banatu jalisa tan apa tin? Jalisa. Sholatil banatu, banatu itu kan jamak. Jalisa tan apa tin? Kan harus mansub toh hal. Jalisa tan atau jalisa tin? Mansub itu gimana? Jalisa tan apa tin? Kan harus mansub. Nah, jamak mana apa? Salim mansub dengan apa? Kasroh. Tabel halaman 13, ya kan? Bisa ya? Selesai kaidah tentang hal ya. Intinya apa? Hal itu harus dibaca mansub. Kita coba latihan ya. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Minum itu bahasa Arabnya apa? Ya? Syariba. Kalau perempuan syaribat. Syaribat Nurhayati. Duduk apa duduk? Jalisan atau jalisatan? Jalisatan. Karena Nurhayati itu Nurhayati laki-laki perempuan? Nurhayati? Yo perempuan masuk laki-laki. Kalau perempuan Nur Hayanto itu ada. Ya. Saribat Nur Hayati apa? Jalisatan ya. Saribat Nur Hayati jalisatan. Lutfi minum, minum ya. Minum tadi apa? Sariba Lutfi jali san sin sun. San sin sun. San karena hal harus mansub. Dua anak laki-laki itu minum sambil duduk. Minum apa tadi? Saribal walad al-waladani atau waladani? Pakai alif lam tidak? Hah? Ada alif lamnya enggak? Dua anak. Boleh enggak pakai alif lam? Boleh enggak? Berarti kalau enggak pakai alif lam boleh juga? Oh enggak boleh, kenapa? Nah kalau yang enggak pakai alif lam nanti jadi sifat. Tapi ini apa ini? Hal, hal itu kan sambil loh. Dalam keadaan ini sohibul hal harus ma'rifat. Apa tadi? Saribal ya. Saribal waladani apa? Jalisani atau jalisaini? Jalisaini. Karena hal harus mansub ya. Bisa toh? Bisa. Ya, kita lanjutkan ya. Selesai pembahasan tentang apa? Hal. Kita lanjutkan yang ke-7 tamyiz. Yang ke-7 apa? Tamyiz. Tamyiz itu apa? Pembeda. Jadi kata mayyaza yumayyizu tamyiz artinya membedakan. Tapi tamyiz di sini istilah ya. Apa itu maksudnya? At-tamyizu ismun. Tamyiz adalah suatu apa? Isim. Marfu atau majrur kira-kira? Marfu atau majrur? Kan di sini enggak ada keterangan ya? Marfu atau majrur? Ya? Mansub, kita sedang bicara tentang mansubatul asma. Jadi enggak usah ditulis di sini sudah ngerti gitu. Oh, ini maksudnya isim yang mansub gitu. Yudhkaru yang disebutkan ba'da mubhamin setelah sesuatu yang mubham. Mubham itu apa? Sesuatu yang samar. Namanya apa? Mubham ya, masih samar. Kurang jelas. Untuk apa ini disebutkan? Liwadhihahu untuk menjelaskannya. Untuk apa? Menjelaskan sesuatu yang samar tadi. Namanya apa? Tamyiz, menjelaskan sesuatu yang masih samar. Apa contohnya? Ishtaraitu 20 kitaban. Artinya apa? Saya membeli berapa? 20 buku. Saya membeli apa? 20 buku. Boleh enggak dibaca kitabun atau kitabin? Boleh. Ishtaraitu 20 kitabun. Boleh enggak? Boleh. Boleh? Enggak boleh. Ishtaraitu 20 kitabin. Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena kitaban di sini sebagai tamyiz. Tamyiz itu apa? Penjelas sesuatu yang tidak jelas. Mana yang enggak jelas? Mana yang gak jelas? Istara itu. Saya membeli, gak jelas? Ya jelas. Yang kurang jelas itu yang Isrina 20 kan? Kurang jelas toh. 20 apa? Nah, ini masih mengundang tanda. Tanda jawab, tanda tanya. Oh tanda jawab. Kan masih kurang jelas ya. 20, 20 apa gitu kan? Oh 20 apa? Buku berarti kitaban namanya apa? Tamyiz. Sekarang kita ganti, jangan kitab wis. Apa? Antum mau beli apa? Kolaman. Istara itu isrina kolaman. Nah, berarti kolam sebagai apa? Tamyiz. Apalagi roti gitu. Istara itu isrina kubzan gitu ya. 20 roti untuk apa? Dibagi buat peserta. Contoh yang lain. Apa? Belum pada sarapan apa? Istara itu kil apa itu? Kilo goroman ruzan. Saya membeli berapa? 1 kilogram ruzan. Apa ruzan? Beras. Saya membeli 1 kilogram beras. Mana yang masih samar? Hah? Yang enggak jelas yang mana? 1 kilogram. 1 kilogram itu kan masih samar toh? 1 kilogram apa? Beras. Maka kata ruzan sebagai tamyiz ya. Ruzan sebagai apa? Tamyiz. Harus dibaca apa? Mansub. Seperti apa itu? Ada kan dalam ayat apa? Tentang kisahnya Nabi siapa? Yusuf ya. Ketika dia bermimpi apa? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban ya. Sesungguhnya aku melihat apa? Bermimpi melihat apa? 11 bintang. Ahada asyara. Berapa itu? 11. Udah jelas atau belum? Atau masih samar? Masih samar. Maka butuh penjelas. Yaitu apa? Kaukaban. Kaukabun, kaukabin. Kaukaban. Sebagai apa? Tamyiz. Tamyiz harus masuk. Oh, 11 bintang. Gitu ya. Waktunya habis. Ya, kita istirahat 5 menit. 5 menit atau 10 menit? Oh, iya 10 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.